Sifat yang kedua yang Allah sebutkan, izzatin 'alal kafirin, tegas terhadap orang-orang kafir. Jelas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Al-wasf ats-tsani annahu 'izzatun 'alal kafirin, ay aqwiya'u 'alaihim ghalibun lahum. Para awliya Allah izzah, tegas. Nampakkan bahwa dia kuat di hadapan orang-orang kafir. Nah, tidak malah tunduk, tidak malah merunduk atau kalah dari orang-orang kafir. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah. Annahum yujahiduna fi sabilillah ay yabdhuluna al-juhda fi qitali a'da'illah litakuna kalimatullah lahum. Berjihad di jalan Allah. Ini sifat-sifat waliullah. Nah, yaitu yubdilun al-juhud, mengerahkan daya dan upayanya tiap-tiap diadai dalam merangi musuh-musuh Allah, apakah dengan harta yang dia miliki, ataukah dengan ilmu yang dia miliki, atau dengan raga dan jiwa dia merangi musuh-musuh Allah. Litakuna kalimatullah yal'unya, agar kalimat Allah nak menjadi yang tertinggi. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, annahum la yakhafuna billahi law matalaim, bahwa dia tidak takut pada celaan orang yang berkata dalam menyampaikan al-haq, dalam menyampaikan kebenaran. Nah, itulah sifat-sifat para awliya Allah. Dan ahli sunnah yang benar-benar menjalani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah para awliya Allah yang baik, para wali-wali utama. Walaupun tidak tampak dari mereka kesaktian apapun, ya. Nah, tidak kelihatan dari mereka, ya, kehebatan apapun, walaupun, karena bukan itu tolak ukur seorang itu adalah wali Allah. Nah, kita lanjutkan. Allah ayat fi Yunus, ya, dua ayat ya. Ayat yang ketiga, sebuah ayat dalam surat Yunus. Wa yaqul, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladheena amanu wa kanu yattaqun. Tahuilah bahwa para wali-wali Allah, mereka tidak takut dan tidak pula bersedih. Siapa mereka wali-wali Allah yang dimaksud? Alladheena amanu wa kanu, yaitu orang yang beriman dan dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fabayyin Allah ta'ala anna awliya Allah ta'ala hum alladhina ittasafu bihadain alwasfain. Pada ayat ini Allah menerangkan, ini keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, bahwasanya para awliya Allah ta'ala, mereka adalah orang-orang yang memiliki dua sifat tadi, al-iman wa taqwa, keimanan dan ketakwaan. Nah, faliman bil qalb, keimanan itu dalam, ya. Dan tidak mungkin seorang bisa beriman dengan keimanan yang benar tanpa apa? Thalabul ilm, tanpa belajar ilmu agama. Nah, karena agama itu enggak diwariskan. Kalau bapaknya kiai, anaknya pasti kiai. Enggak. Ada enggak? Ada enggak? Ada kalau di mereka. Tapi kalau dalam, ya, pengertian Islam yang benar, ya, tak mungkin anaknya jadi kiai kalau dia juga harus belajar. Saya terkenal dalam kisah-kisah orang-orang tua kita dulu, ya, yang masyhur dan populer. Mungkin antum juga punya perbendaharaan yang banyak. Ya. Anda akan sampaikan apa yang diceritakan oleh guru agama saya dulu. Ya. Ada satu pondok pesantren, ya, ini kisah. Seorang kiai yang sudah sepuh dan memiliki murid-murid yang sangat mulazimin, ya, bersungguh-sungguh. Kemana si kiai pergi? Suatu hari kiainya meninggal dunia. Besok-besok Tiba-tiba yang menggantikan posisi si kiai adalah muridnya yang gak pernah hadir. Muridnya yang gak pernah hadir. Ngapain? Karena dia sering disuruh oleh Pak Kiai cuci kulem. Sikat kamar mandi. Tapi karena dia adalah orang yang taat pada si kiai, dia kerja. Cuci kulem, dia kuras kulem, disuruh sikat kamar mandi, dia sikat kamar mandi. Kata mereka, ini berkah taat pada kiai. Maka ilmu yang dia enggak pelajari itu justru turunnya kepada si murid yang tak pernah hadir. Yang seperti legal dalam kamus mereka. Nah, dan dulu kita mendengar cerita-cerita seperti ini, yah dan takjub. Nah, tapi alhamdulillah, hadanallahu al-Islam. Allah beri kita petunjuk dengan Islam. Innam ilma bita'asim. Bahwa ilmu itu bisa diambil dengan cara belajar. Karena itulah kita lihat sirah para ulama. Bagaimana seperti Imam ya, Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, dan para imam-imam yang lain. Bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah pingsan di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersungkur sampai dikira orang gila. Kenapa? Mulazimin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berkhidmat. Maksudnya belajar. Bahwa ilmu itu tidak akan didapat kecuali dengan apa? Dengan cara. Nah, hadir minal Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi pada ayat yang ketiga ini Allah sebutkan dua sebenarnya. Yang pertama adalah iman wa taqwa. Imanan. Dan yang kedua adalah ketakwa. Fal iman bil qalb. Keimanan itu dengan hati. Ya. Dan gak mungkin seorang beriman tumbuh keimanannya kecuali dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama. Nah, ilmu agama itu tidak didapat dengan cara apa? Tebak-tebakan. Ya. Coba kita lihat sekarang jemaah haji alhamdulillah pulang dari tanah suci. Ya. Lain di Jakarta, lain di Jawa. Ya. Kemarin Ustaz Suwaji cerita sama saya. Kalau di Jawa, ya, jemaah haji sebelum berangkat haji dinaikin kuda. Pulang dinaikin kuda. Ya, disambut dengan rebana. Ya. Dan upacara penyambutan atau pengantaran jemaah haji di tempat lain dan semuanya menganggap itu adalah ibadah yang mulia. Semuanya menganggap bahwa itu adalah ibadah yang mulia. Ada yang menyambut jemaah haji dengan petasan, macam-macam. Ya, semuanya dasarnya apa? Itu. Kalau ilmunya adalah ilmu pasti, kedokteran, kimia, tidak ada yang mau main-main, serahkan kepada ahlinya. Tapi kalau ilmunya ilmu agama, semua orang boleh bicara. Itu kan keadaan. Hasbunallah. Nah, membuat-buat hal-hal yang baru dalam urusan agama. Jadi kesimpulannya bahwa ilmu agama itu tidak mungkin didapat, tidak mungkin dicari, kecuali dengan apa? Tolong. Tidak ya, mungkin seorang tidur, kemudian merenung, dapat ilmu. Tidak mungkin seorang lain lagi dengan jemaah tabligh. Kemudian mengerti ilmu agama. Teman-teman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajari kamu. Maksudnya bertakwa, kuruj kata mereka. Maka Allah akan ajari kamu ilmu. Ilmu agama. Ini semualah perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil ini. Bisa. Dan bukan seperti itu sirah para ulama kita yang terdahulu. Baik. Jadi sifat yang pertama adalah al-iman. Iman dalam wa taqwa bil jawari. Dan taqwa dengan anggota. Taqwa. Itu menahan diri yang haram. Apakah mata, apakah lisan, apakah perbuatan. Dan berupaya untuk mengerjakannya diperintahkan. Apakah salat, apakah sadaqah, apakah zakat, apakah haji, puasa dan yang lain sebagainya, dan yang lain sebagainya. Faman idda'al wilayah walam yattasif bihadzain alwasfain fahuwa kafir. Maka barang siapa yang mengaku bahwa dirinya adalah wali dan dia tidak memiliki dua sifat ini, keimanan dan ketakwaan, maka dialah pendusta. Dialah pendusta. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, ثم قال لهم عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق حفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيه من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. Telah kita mengetahui semua, ya, kapan seorang itu, ya, sebagai wali Allah, dan tahu perbedaan antara wali Allah dengan wali-wali syaitan. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin mengingatkan kita tentang kondisi yang ada di zamannya, dan ini ternyata terus berlanjut sampai ke zaman kita, ya, sampai ke zaman kita. Apa kondisi tersebut? Kondisi yang telah memfenomena, yang tadi sudah disinggung. Berkata Syekh, "Tsumma sara al-amru 'inda akthari man yad'i al-'ilm wa anna min hudati al-khalq ihfaz al-shara' ila anna al-awliya la budda fi min tark ittiba'i al-shara'." Yang terjadi di akhir zaman, ya, kata Syekh Ahmad bin Abdul Wahab, bercerita tentang zamannya. Pada kebanyakan orang yang mengaku berilmu, apakah mereka ulama, ustaz, kiai, ajnan atau yang lain, wa anna min hudatul khalq, dan bahwa dia adalah, ya, para juru, ya, nasihat pada manusia, apakah khutbah, apakah orang suka mengisi ceramah, kultum dan yang lain sebagainya, wa hifadz syara', dan bahwasanya mereka adalah para pengawal-pengawal syariat, pembela agama, ila anna al-awliya la budda fi min tarkil ittiba', menurut mereka bahwa wali-wali Allah itu harus apa, meninggalkan ittiba'. Ini dalam kamus, dalam kamus mereka. Wa man tabi'ahum falaysa minhum, barang siapa yang mengikuti rasul, mengikuti petunjuknya nabi dalam ibadah, berjalan di atas sunnah Rasulullah, maka dia bukan wali Allah. Wali Allah yang tidak mengikuti apa? Ajaran Nabi. Sehingga wali Allah adalah orang yang dikenal suka minum khamr. Kata mereka, khamr di tangannya jadi apa? Jadi air putih. Yang suka berzina, bergaul dengan artis, itu wali Allah. Yang tidak suka bersihkan, tidak semua kebiasaan dan adat serta ajaran yang meninggalkan adalah sunnah Rasulullah. Wali Allah punya panjang-panjang kayak jin. Nah, rambutnya berulang kecil tak kumal dan yang lain sebagainya. Wali Allah tak pernah salat, istrinya 11, itu wali Allah menurut, ya, mereka. Dan ini yang terjadi di zaman Asyir dan juga sampai pada zaman kita di sini. Taman tabi' ahud pada Islam. Sedangkan orang yang mengikuti Nabi, dia menjaga kebersihan, sholat 5 waktu, ah, ini orang biasa. Subhanallah. Itu yang terjadi. Oleh yang mengikuti Nabi, menjaga sholat 5 waktu, ya, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, menjaga sunnah Rasulullah SAW, itu bukan wali. Itu bukan wali. Wali itu adalah orang yang tinggal dalam pengasingannya, sebuah rumah, dalam kamar yang gelap, mengenakan gelang bahar, ya, itu dukun. Tapi dalam kamus mereka itu adalah wali. Itu adalah para para wali Allah. Wa man tabi'ahum fa laysa minhum wa la budda min tarkil jihad. Begitu juga dalam kamus mereka, bahwa wali Allah itu harus orang yang meninggalkan jihad. Artinya dikenal, ya, menurut mereka bahwa, ya, Orang yang berjihad itu bukan wali. Faman jahada falaysa min. Barang siapa yang berjihad itu bukan waliullah. Walaupun dia mentarkil iman wa taqwa. Begitu pula waliullah itu adalah orang yang harus meninggalkan keimanan dan meninggalkan ketakwaan. Nah, sehingga dikenal dalam kehidupan orang-orang yang menobatkan sebagai waliullah kemaksiatan dalam sehari-hari. Dalam keseharian. Nah, ya. Faman ta'ahada bil iman wa taqwa falaysa minhum. Barang siapa yang menjaga keimanan dan ketakwaan itu bukan waliullah dalam kamus mereka. Ya Rabbana nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah innaka sami'ul du'a. Wa ya Rabbi, kami mohon kepada Engkau ampunan dan keselamatan sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa. Ini aku penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang. Dan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengutip dan meringkas dari penjelasan Syekh Islam di sini dari kitab Al-Furqan Bain Awliya Allah wa Awliya Asyaitan, beda antara wali-wali Allah dengan wali-wali Asyaitan. Penjelasan mana? Tentang masalah nah. Dijelaskan oleh Syekh Islam, وقد بين سبحانه وتعالى في كتاب وسنة رسوله أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء. Sungguh Allah telah menjelaskan dalam kitabnya dan sunnah rasulnya bahwa Allah memiliki wali dari kalangan manusia dan juga syaitan memiliki wali. Jadi dikenal dalam agama kita ada yang namanya wali Allah dan ada yang namanya wali syaitan. Fafattun baina awliya ar-Rahman wa awliya syaitan. Dan beda kata syaitan antara wali Allah dengan wali syaitan. Faqala ta'ala ala inna awliya laqawun awliya Allah illa qawun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kam yattaqun lahum al-bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allah dhalika al-fawz al-azim. Allah menjelaskan, tahuilah bahwa para wali-wali Allah itu tidak takut dan tidak pula bersedih hati. Mereka adalah orang yang beriman dan mereka bertakwa. Wa dzakara awliya syaitan. Dan juga Allah menyebutkan tentang wali syaitan. Itu dalam ayatnya surat An-Nahl ayat 98 sampai 100. Surat An-Nahl ayat 98 sampai 100. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'in billahi minasy syaithanir rajim, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Maka apabila kamu membaca Al-Quran, kata Allah, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sungguhnya, syaitan itu tidak memiliki kekuasaan pada orang-orang yang beriman. Dan dia bertawakal kepada Rabbnya. Tapi kekuasaan syaitan itu hanya berlaku pada orang-orang yang memberikan loyalitas kepada mereka, kepada syaitan. Inilah para awliya syaitan. Walladzina hum min syirkun, dan mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam, fayajibu an yufarraq, maka wajib hukumnya membedakan baina haula'i wa haula, antara mereka di satu golongan dengan mereka di golongan yang lain, awliya Allah dan awliya syaitan. Kama farraq Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu bainahuma, sebagaimana Allah dan rasulnya membedakan antara mereka. Awliya Allah humul mu'minun al-muttaqun, maka para wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wa humul ladzina amanu bihi wa walu, dan mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan memberikan loyalitas cintanya kepada Allah. Fahabbu ma yuhib, mencintai apa yang dicintai Allah. Itu wali Allah. Apa yang Allah cintai? Allah, apa yang Allah perintahkan? Apa yang Allah puji? Apa yang Allah larang? Meninggalkan dicintai Allah. Apa yang Allah iming-imingi padanya pahala. Berarti itu dicintai oleh Allah. Nah, kau ya Allah mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Wa'abu ma yublad, dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Warahadu bima waradu bima yarda, dan ridha terhadap apa yang diridai oleh Allah. Nah, fala yaq yakunu waliyan lillah illa man amana bihi wa bima ja'a bihi. Maka seorang tidak menjadi wali Allah kecuali kalau dia beriman kepada Allah dan kepada apa yang dibawa oleh Rasulnya. Wattaba'u batinan wa zahiran, dan mengikuti nabinya secara lahir batin. Mengikuti nabinya lahir batin. Wa man idda'a mahabbata Allah wa wilayatahu wa huwa lam yattabi'hu ay ar-rasul fa laysa min awliya'illah. Maka barang siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, mengaku-ngaku sebagai wali Allah, tapi dia tidak mengikuti Rasulullah, maka dia bukan wali Allah. Bal man khalafahu kana min a'da'illah wa awliya'i syaitan. Bahkan lebih dari sekedar orang-orang yang menyelisihi Rasulullah, sebenarnya dia adalah musuh Allah dan wali-walinya syaitan. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, kalau kalian benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, Allah akan cinta kepada kalian. Nah, halimna Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Syekhul Islam Taimiyah juga menerangkan masih dalam risalah yang sama. Walaysa li awliya'illahi syai'un yatamayyazuna bihi 'anil nasi fid-dhahir min al-umuri al-mubahah. Dan para wali-wali Allah itu enggak punya sesuatu yang dia dengannya dikenal sebagai wali. Waliullah itu tampil beda. Kalau waliullah ya pakai sorban. Enggak. Kalau waliullah ya, tasbihnya besar-besar seperti tasbihnya biksu. Misalnya. Tidak ada. Tidak ada sesuatu hal apapun ya, yang menjadikan seseorang itu dikenal dengan cirinya bahwa dia itu adalah waliullah. Kalau waliullah jenggotnya harus ya seperut. Harus pakai gamis. Ini semua enggak ada. Tidak ada satupun yang menjadi ciri dalam lahiriah seseorang. Pakaian, atribut, atau yang lain sebagainya. Yang dengannya dia dikenal, oh ini wali. Ya. Nah, apalagi ya, sampai dalam bentuk kartu nama ya, atau perkumpulan para wali-wali Allah. Nah, ini semua enggak ada. Last. Walaysa min syart wali illah an yakuna ma'suman. Ya, ini penjelasan yang penting terkait dengan masalah ini. Dan bukan syarat seorang itu disebut wali Allah dia maksum. Tidak pernah berdosa. Bukan syarat. La yaghlib wa la yukhthi. Tidak jatuh dalam kesalahan dan tidak pernah keliru. Bukan syarat. Ya, karena yang maksum siapa? Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal yajuzu an yahfa alaihi ba'du ilmu syariah. Bahkan seorang waliullah juga ya, bisa saja ya, tidak mengetahui salah satu dari masalah-masalah agama. Ya. Plus wa yajuzu an yashtabi alaihi ba'du muridin. Begitu juga bisa saja seorang waliullah sama baginya beberapa masalah. Apa saya apa Allah. Jangan dengan sekedar dia bilang Allah ma'lam kemudian kita cap dia bilang awliya. Begitu juga sebaliknya. Bukan dengan sekedar seorang menampakkan kesaktiannya dia adalah wali. Nah, melihat. Maka oleh karena itu, lamma kana waliullah yajuzu an yaghlab lam yajib 'ala an-nas iman bi jami'i ma yaqulu bal huwa waliyullah bi an la yakuna nabiyyan. Oleh karena seorang wali Allah itu bisa jatuh ke dalam kesalahan, bisa jatuh ke dalam kekeliruan, maka tidak wajib bagi manusia untuk mengimani semua yang dikatakan oleh orang tersebut. Jelas. Karena dia bukan nabi. Karena dia bukan nabi. Bal yajib wa an yu'rad dhalika jami'u 'ala ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama sikap kita. yu'rab. Apa yang dia ucapkan, kita apa? Kita cocokkan lagi. Dicocokkan dengan apa? Dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in waqafahu qabila. Kalau pas, klop, baru diambil. Ya, baru diambil. Wa in khalafahu lam yaqbal. Kalau enggak cocok, mentah. Maka apa? Tak boleh. Lah, tidak boleh terima. Wa in lam yu'lam adwaqiqun hu am mukhalif. Begitu juga kalau enggak diketahui, cocok atau enggak? Kita enggak tahu. Tubuh kita di maka wajib menolak. Ya. Kita enggak katakan kita terima, dan juga kita katakan kita mengambil pendapat. Nah, والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف طرفان ووسط وشيء. Dan manusia dalam masalah ini ada tiga golongan. Berkait dengan masalah yang kita bahas. Ada tiga asnaf, ada tiga golongan. Tarafan wa wasat. Dua kelompok, ya. Salah satu kelompok dan satu kelompok asnaf. فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله. Ini kalau ini ada di masyarakat. Di antara mereka, kata Syekh, ada orang-orang yang apabila diyakini bahwa dia itu adalah wali Allah, wa aqahu bi kulli ma yadhunnu annahu haddatha bihi qalbuhu wa amruhu, langsung dia berkata, langsung dia terima, karena dia anggap ya bahwa si wali ini mengambil langsung dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala, langsung tembus tanpa melewati perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jelas. وَسَلَّمَ إِلَيْهِ جَمِعْ مَيَعْلِ. Dan semua apa dilakukan oleh orang yang dianggap wali ini dibenarkan. Ini golongan yang pertama. قَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِذَا رَآهُ قَطَّارَ أَوْ مَعْلَ مَا لَيْسَ مِنْ وَافِقٍ لِلشَّرْعِ أَخْرَجَهُ عَنْ وِلَايَةِ اللَّهِ بِالْأُولِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا مُخْتِلًا. Begitu pula. Kalau tadi kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, betulah belakang dengan pertama. Kelompok yang kedua ini, ya, apabila dilihat dari seorang yang dianggap dia itu adalah waliullah, ya, mengatakan suatu ucapan atau mengerjakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, salah, kesimpulan telah salah, langsung dia seret, dia keluarkan dari golongan apa? Para auliyaullah. Dia bukan wali. Kenapa? Karena dia punya keyakinan bahwa para waliullah itu apa? Maksud, maka kalau salah, bukan wali. Dua kelompok ini sama-sama berlebih-lebihan dalam urusan. Wa khiyar boleh lalu satu malah. Dan yang paling baik dalam masalah ini yang pertama. Bahwa Allah yuju'al ma'asumah. Yang pertama, orang wali Allah tidak boleh dianggap itu maksud. Sehingga kalau dia itu belum kesalahan, tidak langsung tetap wali Allah. Karena wali Allah bisa salah. Boleh jahil juga karena sebagian dari urusan agama. Ditanya tentang masalah agama dengan ulang, Pak. Bukan berarti dengan jawabannya tersebut dia bukan dari. Nah, wala ma'kuman idza kana mujtahidan mukhti'a. Begitu pula enggak dianggap orang yang jatuh ke dalam dosa apabila dia salah dalam ijtihad. Fala yattaba'u fi kulli ma yaqul. Seorang wali Allah tidak diikuti dalam setiap ucapan. Walaikum alaihi bil kufri wal fisqi majtihad. Begitu juga tak boleh dicat kafir fasik kalau dia salah dalam ijtihadnya. Las wal wajib 'ala an-nas ittiba'u ma ba'atha Allah bi rasulih. Karena yang wajib bagi manusia adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul. Masih banyak penjelasan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Dan di antara yang beliau jelaskan dalam masalah terkait dengan para ulia adalah pembahasan tentang karamat Nah, ini masalah yang tidak bisa dipisahkan. Karena dalam masyarakat kita, ya, ada keyakinan bahwa wali adalah yang punya karomah. Yang tidak punya karomah, sebenarnya. Itu yang ada dalam kamus, kamus mereka. Baik. Kita baca sedikit dari perkataan Syekh, Syekh Islam. وهذا الذي ذكره من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة وأنه ليس فيهم معصوم يسوق الله أو لغير اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل ومن قال ففي هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعه فنعطي أن الله تسبب كثير فشيخ الإسلام سيد بعض أولياء الله وقال يبقى أولياء الله ya, itu wajib untuk berpegang dengan kitab sunnah. Wajib ya? Nah, ya. Walaupun orang-orang kebanyakan menganggap waliullah itu orang yang meninggalkan kitab dan sunnah. Ya tidak berpegang dengan sunnah. Tidak berpegang dengan syariat. Tapi yang benar, bahwa para waliullah adalah orang yang juga wajib berpegang dengan kitab dan sunnah. Alladzina amanu wa kanu wa kanu. Wa annahu laysa bihim ma'sumun. Dan bahasanya tidak seorang pun dari waliullah itu ada ya? Ada yang masuk. Tidak seorang. Yasuhullah ma'ulimah yuttiba'u ma'yakawfi qalbih. Sehingga boleh bagi seorang atau orang lain ya untuk mengikuti ya, semua.